Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو مسعب قال حدثنا مالك حاء حدثنا أبو بكر ابن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي ابن عبدان قال حدثنا محمد ابن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حاء حاء artinya di sini kalau para ulama dalam kitab-kitab hadisnya ketika membawakan sanad kemudian di pertengahan sanad atau di awal atau di akhir ini menyebutkan huruf ha, itu ada beberapa maksud. Di antaranya yaitu perpindahan sanad. Misalnya Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Wahab, dari Malik, Nafi', an Ibni Umar. Kemudian mengatakan ha. Atau ketika sampai Malik kemudian mengatakan ha. Ini artinya Imam Bukhari ingin memindahkan sanad sampai ke Malik. Dia sanad pertama dari jalan fulan dan fulan fulan ha, artinya pindah sanadnya yang kedua, sanad yang lain dari jalan yang lain, dari fulan an fulan an fulan. Jadi makna pertama dari ha itu adalah tahwil as-sanad, perpindahan sanad. Makna kedua adalah, dan ini biasanya di akhir sanad, yaitu bermakna al-hadis. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala haddatsana Malik Anafi an Ibnu Umar, misalnya seperti itu, kemudian mengatakan ha. Berarti di situ maksudnya dari Ibnu Umar sudah. Ibnu Umar kan sahabat, artinya setelah itu dari Rasulullah. Ha, artinya al-hadis. Ya. Kemudian bawakan sanad yang lain sampai juga kepada yang terakhir baru ini disebutkan hadis. Ini dua makna kedua. Makna ketiga, terkadang ha yang maksud di sini adalah ikhtisar dari sahih. Yaitu hadis itu sahih. Nah, dan yang tampak dari sanad-sanad ini, wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud dengan ha di sini adalah tahwil as-sanad, yaitu perpindahan sanad. Baik. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibn Zakaria, qala akhbarana Abdul Qasim Ubaidullah ibn Ibrahim ibni Balawai. Qala haddatsana Yahya ibn Muhammad, qala haddatsana Yahya ibn Yahya, qala qara'tu 'ala Malik. Al-qira'ah ala syekh perbedaannya dengan haddatsana, kalau haddatsana itu sang guru membacakan hadis, membawakan hadis haddatsana fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mal hadis. Syekh menyampaikan kepada sang murid. Tapi kalau qara'tu al-qira'ah yaitu membacakan, ada hadis ya. Kemudian dibacakan kepada sang guru. Murid yang membaca hadis ini. Seperti itu. Ya. Nah, misalnya guru itu memiliki hadis, kemudian sang murid membacanya. Atau sang murid memiliki hadis yang ingin dikoreksi keabsahannya misalnya. Al-muhim, ini bedanya hadisana misalnya dengan qara'tu ala Malik misalnya seperti ini. Sekarang qara'tu ala Malik an Ibn Shihab seperti itu. An Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri namanya. Nah. Aina akhana Luqman? Nah. Az-Zuhri. Akh Musannif. Az-Zuhri. Masmu. Wa illa inda akhina Abi Hisham. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Az-Zuhri namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab al-Ma'ruf biz-Zuhri. Salah seorang yang ketika bertemu dengan salah seorang khilafah atau khalifah dari Bani Umayyah, yang di mana Bani Umayyah ini banyak tersyubhat dengan Ahlul Bait. Arti tersyubhat itu diberi banyak hal-hal yang isinya fitnah dan tuduhan-tuduhan keji terhadap Ahlul Bait. Sehingga banyak dari kalangan Bani Umayyah yang kemudian membenci Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firqah ini dinamakan dengan apa? Lawan dari Syiah. Syiah menuduh Ahlu Sunnah Firqah ini. Firqah ini menuduh Ahlu Sunnah Syiah. Ada yang ingat? Firqah yang menjadikan sumber dari madhabnya adalah permusuhan dan kebencian terhadap Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Bukan. Al-Haruriyah termasuk Khawarij. Ada yang ingat? Nawasib. Ya. Nawasib itu membenci Ahlul Bait. Kata-katanya dari Nawasib yaitu nasbul al-ada wal adawah. Nasbul adawah, meletakkan kebencian terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti permasalahan berawal dari apa? Politik. Karena ketika itu ada isu atau memang ada keinginan dari sebagian dari keturunan Husain untuk mengambil tampuk kepemimpinan. Nah, akhirnya Bani Umayyah ini khawatir. Urusan politik akhirnya berlanjut kepada permasalahan ad-din, manhaj, akidah. Seperti itu. Di sini kita mengetahui bahwa awal penyimpangan dalam permasalahan akidah dan manhaj itu tidak melulu dari syubhat masalah agama, tidak. Urusan pribadi, urusan politik, dan yang lain-lain. Nah, sangat disayangkan ketika permasalahan adalah permasalahan bukan manhaj, akhirnya manhaj dan akidah serta ilmu yang dia miliki dia tinggalkan. Permasalahannya permasalahan pribadi. Nah, sayang orang-orang seperti ini. Qala an Abi Abdullah Al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayakun man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Walihada al-hadis turukun ila Abi Hurairah. Hadis ini yang artinya dari Abu Hurairah, ini sekarang mualif membawakan sekian banyak sanad yang menjelaskan tentang keabsahan atau kesahihan hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang nuzul, kisah nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Turun Rabbuna wa ta'ala tabaraka wa ta'ala pada setiap malam diturun ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga terakhir seraya mengucapkan man yad'uni fa astajib lah. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Turun Rabbuna wa ta'ala kemudian memanggil, berkata dan berfirman, siapa di antara hamba-hambaku yang mau berdoa kepadaku, yang dengan sebab itu aku akan kabulkan dia. Siapa di antara hamba-hambaku ini yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Dan siapa di antara hamba-hambaku ini yang mau beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya menyeru menyeru hamba-hambanya yang kemudian Allah akan menjawab bagi barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada jam-jam tersebut. Allah akan memberi pada hambanya yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, dan Allah akan mengampuni kepada hambanya yang beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada jam-jam tersebut. Baik. Hadis ini memiliki banyak sanad sampai kepada Abu Hurairah. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahul Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah wa rawahu Yazid ibn Harun wa ghairuhu min al-a'immah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah wa Malik an Zuhri al-A'raj an Abi Hurairah wa Malik an Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah. Sa'id ibn Musayyib ini salah seorang tabi'in besar, bahkan para ulama mengatakan bahwa Sa'id ibn Musayyib ini afdalut tabi'in yang paling afdol, yang paling paling utama dari sisi keilmuan. Sa'id ibn Musayyib ini di kalangan tabi'in tidak ada yang bisa mengunggulinya. Nah, menikah dengan anak Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini menantunya Sa'id ibn Musayyib. Nah, beginilah seharusnya bimbingan atau inilah para salaf dahulu ketika mengetahui ada dari seseorang yang ingin kemudian menikahi putrinya, maka yang dilihat adalah ketakwaannya, bukan pekerjaan atau bukan kedudukan dari sisi dunia dan yang lainnya. Nah, Abu Hurairah memiliki putri dinikahkan oleh Sa'id bin Musayyib. Wa Ubaidillah ibni Amr an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah wa Abdil A'la ibni Abil Musawir wa Bashir ibni Salman an Abi Hazim an Abi Hurairah wa ruwiya hadzal khabar min ghairi tariqin Abi Hurairah aw min ghairi tariqi Abi Hurairah. Ini antum lihat tadi sanadnya semua kepada Abu Hurairah. Nah, berapa sanad sekarang yang sampai kepada Abu Hurairah? Sangat banyak. Menunjukkan bahwa hadis ini sangat masyhur. Di kalangan para ulama sangat populer. Tidak ada seorang ulama yang meragukan keabsahan dan kesahihan hadis ini. Ini masih dari jalan Abu Hurairah. Kemudian mu'alif akan membawakan sanad yang lain selain dari sahabat Abu Hurairah. Rawahu Nafi' ibnu Jubair ibnu Mut'im an abihi, yaitu Jubair bin Mut'im. Ini Jubair bin Mut'im orang terakhir yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, yang kemudian akhirnya Jubair bin Mut'im ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia yang menjadi orang yang terakhir menjadi korban Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan Allah kabulkan doanya. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf ditimpa suatu penyakit yang betul-betul menyiksa. Tak lama setelah pemenggalan Jubair bin Mut'im ini, jadi pada suatu penyakit yang betul-betul menyiksa dia, sampai akhirnya Hajjaj ini berandai-andai kalau seandainya Jubair masih hidup untuk kemudian dia meminta keridhaannya, meminta maaf lah, seperti itu. Tak berapa lama kemudian meninggal. Nah, ini Jubair ibn Mut'im. Wa Musa ibn Uqbah an Ishaq ibn Yahya an Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit ini siapa? Atba'u tabi'in atau tabi'in atau apa? Ubadah ibn Samit ini. Naam. Naam ya Abu Khadijah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsanta. Wa Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an Jabir. Nah, an Jabir bin Abdullah wa Ubaidillah ibn Abi Rafi' an Ali bin Abi Talib. Coba tadi Abu Hurairah jelas banyak. Kemudian dari Ubad bin Samit. Kemudian dari Ka'b bin Malik. Dan Jabir bin Abdullah. Kemudian sekarang Ubaidillah ibn Abi Rafi' an Ali bin Abi Talib. Berapa sekarang sahabatnya? Wa syarik an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud wa Muhammad ibn Ka'ab an Fudala ibn Ubaid an Abi Darda. Nah, wa Abu Zubair an Jabir wa Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas wa an Ummil Mu'minin Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma kulluhum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Bukan hanya para imam meriwayatkan dari satu sahabat, bahkan hadis ini didengar dan Rasul alaihi salatu wasallam sampaikan bukan hanya kepada seorang sahabat, sekian banyak sahabat, menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menanamkan akidah ini berulang kali. Nah, annahu qal, semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilullah kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir aw thulutsul lailil akhir fayaqul man yas'aluni fa'tiyah wa man yad'uni fa astajibalah man yastaghfiruni fa aghfiralah. Sama hadis dengan yang tadi turun pada sepertiga malam terakhir, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun, tidak ada keraguan dalam permasalahan ini. Nah, turun pada sepertiga malam terakhir, kemudian memanggil dan mengucapkan apa yang telah kita dengar bersama. Yang meminta diberi, yang berdoa dikabulkan, yang meminta ampun diampuni. Fabidzalika kanu yufaddiluna salata akhir lail ala awwalihi. Nah, yang dengan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan ini, mereka para sahabat, para salaf lebih mengutamakan suka, menganggap lebih afdol, ya karena memang benar, salat di akhir malam dibandingkan salat di awal. Karena salat atau qiyamul lail itu boleh. Salat qiyamul lail itu tidak mesti di akhir malam, boleh di awal malam setelah salat isya, dan bukan hanya ketika tarawih apa ketika Ramadan. Ketika di hari-hari biasa pun enggak ada masalah. Nah, makanya Abu Hurairah diberi bimbingan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau alaihi salatu wassalam beliau radhiyallahu anhu Abu Hurairah banyak menghafal hadis, memurajaah sampai malam, khawatir untuk kemudian dia bisa bangun pada akhir malam. Kemudian diberi bimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi untuk melakukan salat witir itu di awal sebelum Abu Hurairah tidur. Jadi ketika bangun nanti enggak ada masalah, sudah salat qiyamul lail. Seperti itu. Antum bayangkan coba. Permasalahan qiyamul lail di akhir malam ini sesuatu yang sangat utama. Ya. Ini keutamanya jelas besar. Makanya ini barusan kata Al-Imam As-Sabuni, "Fa bidzalika kanu yufaddiluna salata akhir lail ala awal." Dengan sebab Allah turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kemudian menyeru hamba-hambanya, mereka para salaf mengutamakan salat di akhir malam. Nah, tetapi antum melihat sekarang kisah Abu Hurairah, yang dengan itu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi bimbingan Abu Hurairah untuk salat di awal malam. Di situ Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengingkari apa yang Abu Hurairah lakukan. Ijtihad dalam ilm, kemudian muraja, mengambil hadis, talabul ilm sampai larut malam. Ini jadi ingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi bimbingan, ya sudah kalau gitu salat di awal biar enggak ketinggalan dari salat malam. Di sini menunjukkan apa? Tentang keutamaan ilmu. Nah, menuntut ilmu. Seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengingkari. Bahkan memberi jalan keluar. Nah, menunjukkan keutamaan yang besar tentang apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Samar. Sahar. Artinya sahar atau samar itu bergadang, tapi bergadang dalam rangka apa? Talabul ilm. Nah, padahal salat di akhir malam itu luar biasa. Tapi dengan sebab menuntut ilmu. Luar biasa. Memang keutamaan ilmu ini sangat besar. Tentunya kita berharap ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Wa hadhihi turuq kulluha mukharrajatun bi asanidiha fi kitabina al-kabir al-ma'ruf bil intisar. Al-Imam As-Sabuni memiliki kitab lain yang di situ lebih lengkap, artinya itu tadi akidah-akidah ahli sunnah yang ada memang salafnya sejak mulai sahabat, bahkan dari Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, itu oleh para sebagian a'imah dikumpulkan dengan sanadnya untuk menunjukkan keotentikan bahwa akidah ahli sunnah ini memang akidah yang bersumber dari Ar-Rasul alaihissalatu wassalam. Sama ini sekarang Al-Imam As-Sabuni mengatakan ini semua ada sebetulnya mukharrajatun bi asanidiyah, sudah hadis ini sudah saya keluarkan, sudah saya tulis dengan sanad-sanadnya lengkap dalam kitab kami yang besar yang terkenal dengan Al-Intisar. Hadza lafdhu Abi Salamah wal Aghar an Abi Hurairah. Ini lafadznya dari Abu Salamah dan juga Al-Aghar dari Abu Hurairah. Al-Aghar dan Abu Salamah ini termasuk dari tabi'in. Wa fi riwayat Yazid ibn Harun an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah wa fi riwayat Al-Auza'i. Wa fi riwayatin wal Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir ini orang yang mengucapkan apa? Ada yang masih ingat? Yang datang taklim di pondok? Yahya ibn Abi Katsir. Ini pengucap ucapan apa? Ada yang ingat? Ah, Yahya ibn Abi Katsir. La yustata'u al-ilmu apa akhnam? Naam, birahatil jism. Ini Yahya ibn Abi Katsir. La yustata'u al-ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat, tidak akan diperoleh dengan rohah, dengan badan yang nyaman, badan yang rohah, yang enak. Harus payah ya, mau dapat ilmu harus payah. An Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza madha nisful lail aw thulutha yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fayaqul hal min sa'irin fayu'ta hal min da'in fayustajabulah hal min mustaghfirin fayughfarlah hatta yanfajira subhu. Dari Abu Hurairah dengan lafaz riwayat dari Yazid bin Harun sampai sananya kepada Abu Hurairah dan juga dari Auza'i. Apabila telah berlalu setengah malam atau 2/3 malam, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sembari mengatakan, apakah ada orang yang mau meminta, maka dia akan diberi. Apakah ada orang yang mau berdoa, maka aku akan kabulkan. Apakah ada orang yang mau meminta ampun, maka dia diampuni. Seperti ini Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir sampai datang waktu subuh. Seperti itu. Maka di sini ada sebuah anjuran dan has. Nah, bagi kaum muslimin kita semua untuk berusaha bangun pada sepertiga malam terakhir. Karena memang sepertiga malam terakhir ini waktu yang sangat barokah. Allah Subhanahu wa taala turun kemudian mengucapkan dengan ucapan ini. Nah, dan salat pada sepertiga malam terakhir atau di akhir malam itu juga masyhud, dipersaksikan oleh malaikat. Nah, wa fi riwayat Sa'id ibn Marjan an Abi Hurairah ziyadatun fi akhirihi wa hiya summa yabsutu yadayhi tabaraka wa ta'ala fa yaqul. Man yukridu ghayra adumin wala dhulum. Wa fi riwayat Abi Hazim an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanzilu ila samai dunya fi thuluthil lailil akhir fayunadi hal min sa'irin fa'tiyah hal min mustaghfirin fa'afiralah Fala yabqa syai'un fihi ruh illa 'alima bihi illa saqalan al-jin wal ins qala wa dhalika hina tusna wa dhalika hina tasifu ad-duyuk wa tanhiku al-hamir wa tanbahu al-kilab. Nah, disebutkan oleh muallif di sini lam ahtadi ila takhriji. Ini hadis ini ana juga tidak mendapatkan sepanjang yang ana tahu tentang nuzulnya Allah SWT dengan lafaz seperti ini. Al-Mu'alif di sini mengatakan aku masih belum tahu, masih belum dapatkan apa namanya petunjuk hidayah, artinya belum cari-cari enggak ada dapat. Ini sanadnya sampai mana ini? Sanadnya bagaimana? Takhrijnya itu bagaimana? Karena Mu'alif di sini. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kemudian mengatakan apakah ada orang yang mau meminta maka aku akan beri, apakah ada yang mau meminta ampun maka aku akan ampuni, sampai tidak tersisa sedikit pun zat yang memiliki ruh, ya, berarti manusia dan hewan, kecuali mengetahuinya. Allah berucap seperti ini, illa astaqalan, kecuali al-jin dan ins. Nah, kecuali jin dan manusia. Kapan yang demikian ini? Yang demikian ini ketika ayam jantan berkokok dan ketika keledai itu tanha. Kalau keledai itu apa? Istilah bunyinya untuk keledai apa? Hah? Ayam berkokok, anjing menggonggong, kuda meringkik. Kalau himar, kalau keledai apa? Keledai mah melenguh. Sapi itu bukan? Nah, ya indah. Pokoknya ketika keledai meringkik, kuda. Ya al-muhim itulah ya. Nah, dan ketika anjing menggonggong. Nah, ya ini memang agak sekali sini. Karena kalau ayam jantan berkokok, itu yang dilihat apa? Malaikat. Tapi kalau himar dan anjing, yang dilihat syaitan. Nah, sehingga Allah alam ini bagaimana juga. Tapi ya hanya pada ini saja. Kalau lafad-lafad yang awal, banyak tadi hadis-hadis lain yang menunjukkan memang kebenaran dari lafad tersebut. Wa fi rawi Musa ibn Uqbah an Ishaq ibn Yahya al-Ubadi ibn Samit ziyadat hasanah. Dari riwayat ini, dari Ubadah bin Samit, banyak tambahan-tambahannya yang bagus. Wahyilati akhbarana biha Abu Ya'la Hamzah ibn Abdul Aziz al-Mahbali qala amba'ana Abdullah ibn Muhammad al-Razi qala amba'ana Abu Usman Muhammad ibn Usman ibn Abi Suwaid qala hadithana Abdurrahman Yani ibn Mubarak qala hadithana Fudail ibn Sulaiman an Musa ibn Uqbah an Ishaq ibn Yahya al-Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lilatin ila sami dunya. Nah, hatta yabqa sulutul lail akhir fayakul ala abdun min ibad yad'uni faastajib lah ala zalimun li nafsihi yad'uni faaghfir lah ala mutna ala muqattarun alayhi rizquhu fayad'uni faarzuqah ala madlumun yadhkuruni faansurah ala aanin yad'uni fa'afukkah qala fayakunu kadhalika ila an yattal ila an yatlu as-subhu wa ya'lu ala kursiyhi. Nah, dari Ubadah bin Samit berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pada setiap malam di langit ke langit dunia ketika sepertiga terakhir, sembari mengatakan apakah ada hamba, seorang hamba di antara hamba-hambaku yang berdoa, maka kemudian aku mengabulkannya. Apakah ada orang yang mendolimi dirinya, kemudian berdoa, maka aku akan ampuni. Apakah ada orang yang muqattar alaihi rizku, yaitu terbatas, sempit, maka berdoa, kemudian aku akan berikan dia rezeki. Apakah ada orang yang terdolimi, kemudian mengingat aku, berdoa kepadaku maka aku akan tolong dia. Apakah ada orang yang anin menginginkan gitu ya, ada permasalahan, yada'uni fa'afukkahu, aku akan lepaskan dia. Nah, yang demikian ini terjadi terus, yang terjadi sampai terbitnya fajar. Kemudian Allah ya'lu ala kursiyihi, Allah ya'lu di atas kursinya. Hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Syariah, disebut oleh Al-Mu'alik sini atau Al-Muhakkik. Nah, tanpa lafadz ya'lu ala kursiyihi. Ini ya'lu ala kursiyihi artinya kembali di atas kursinya. Ini riwayat yang mungkar, riwayat yang mungkar. Menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Nah, di situ ada juga inqita, ada sanadnya terputus. Karena Ishaq ibnu Yahya atau Yahya ibnu Ishaq itu tidak mendengar dari Ubadah bin Samit. Al-muhim yang hadis ini dengan lafaz seperti ini dhaif. Nah, tapi di sini mu'alif ingin menunjukkan bahwa hadis-hadis yang maknanya seperti itu banyak. Entah yang sahih atau yang dhaif. Yang sahih tadi pun sangat banyak. Ini mu'alif ingin menunjukkan bahwa riwayat ini sangat banyak sekali yang menunjukkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Wa fi riwayat Abi Zubair an Jabir min Tariqin Marzuk Abi Bakrin alladhi kharrajahu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah mukhtasara. Wa min Tariqi Ayyub an Abi Zubair an Jabir alladhi kharrajahu Hasan ibn Sufyan fi musnadihi. Dari riwayat Abu Zubair, dari Jabir, dari jalan Marzuk Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah secara ringkas. Ada juga dari jalan Ayyub, dari Abu Zubair, dari Jabir yang dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dalam musnadnya. Banyak hadis-hadis ini. Nah, sebanyak dhaif dan juga banyak yang sahih. Amin dari Hisham ad-Dustuwai an Nabi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashiyata arafa yanzilullahu fi ila sama'i dunya fa yubahi bi ahli al-ard ahli as-sama' wa yaqul unduru ila ibadi syu'zan ghubran dahin ja'u min kulli fajjin amik yarjuna rahmati walam yaraw adabi falam yura yawmun aksaru aitkan minan nar min yawmi arafah. Nah, di sini turunnya dijelaskan ketika hari Arafah. Nah, bahwa Allah pada asyiyat Arafah ya, pada malam Arafah turun ke langit dunia, kemudian berbangga-bangga kepada ahlus sama, berbangga-bangga membanggakan ahlul ard, manusia ketika haji itu di yaumul Arafah, mengatakan kepada ahlus sama itu para malaikat, lihat ini hamba-hambaku dalam keadaan berdebu, acak-acakan. Nah, datang dari segala penjuru berharap rahmatku, padahal mereka tidak melihat azabku, maka tidak dilihat hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hamba dari neraka pada dibanding hari Arafah. Hadis dhaif, tetapi datang riwayat dengan lafad di hari Arafah itu yadnu rabbuna fi yaumi Arafah, Allah mendekat kepada hamba-hambaku. Nah, mendekat, yadnu artinya mendekat, seperti itu. Ini hadis diriwayatkan mauquf dari Ummu Salamah, sahih. Hadis ini mauquf ya, tawarnya mauquf. Mauquf itu artinya bukan sampai kepada Rasulullah. Ya, kalau sampai kepada Rasulullah dinamakan apa? Hadis marfu. Kalau sampai kepada sahabat, ini mauquf. Ummu Salamah menyebutkan lafaz ini. Ya, menyebutkan lafaz ini. Allah itu yadnu, mendekat pada hamba-hambanya ketika di hari Arafah. Tetapi disebut oleh para ulama, hadis mauquf itu memiliki hukum seperti hukum hadis marfu. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah dalam perkara-perkara yang memang akal tidak mampu menjangkaunya. Ya. Ada sahabat menceritakan seperti ini. Ini akal tidak mampu menjangkaunya. Ini perkara ghaib yang tidak akan mungkin seorang sahabat berani berijtihad. Ketika sahabat mengucapkan ini, menunjukkan bahwa sahabat itu kita tentunya sepakat bahwa sahabat itu adalah orang yang paling jujur, artinya tidak berdusta dan yang lainnya. Sehingga dari sini kita ketahui ketika ada sahabat menyampaikan hal-hal seperti ini, berarti itu ada asalnya. Sesuatu yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat tidak akan lancang untuk menyebutkan dalam perkara agama yang mereka tidak ketahui. Makanya kisah atau hadis tentang seseorang yang berpuasa ketika sudah azan, ya, azan subuh, ada gelas atau air di tangannya, kemudian untuk diperintahkan untuk meminum yang ada di tangannya ini. Hadis ini diriwayatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya mensahihkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih dari sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi hadis ini sahih sampai kepada Abu Hurairah. Nah, ya. Yang sahih itu mauquf sampai kepada Abu Hurairah. Taib. Tapi dilanjutkan oleh para ulama, hadis ini walaupun mauquf tetapi memiliki hukum seperti hukum hadis marfu. Hukumnya itu hadis marfu, berarti ya teranggap seperti hadis ini teranggap seperti hadis marfu, yaitu sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abu Hurairah tidak akan lancang dan berani serta menyelisih ayat, bukan hanya hadis. Ayat, karena ayat kan jelas. Disuruh makan dan minum sampai yatabayyan lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr. Ayatnya malam seperti itu. Makan dan minum, silahkan. Sampai terbit fajar. Ini ayat. Hadis yang lain juga seperti itu. Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Abi Maktum. Sampai adzan ibnu Abi Maktum. Kemudian Abu Hurairah datang dengan membawakan hadis ini. Lafaznya lupa, yang pasti wal ina fi yadihi falyashrab, kurang lebih seperti itu. Ketika masih ada minuman di tangannya, maka hendaklah dia minum. Selesaikan. Ayat hadis yang dari Rasulullah jelas mengatakan sampai adzan. Ini kok Abu Hurairah membawakan hadis yang menyelisihi. Nah, ini pun ya. Tentunya kita mengatakan bahwa Abu Hurairah tidak akan lancang dan berani untuk kemudian menyelisihi ayat dan hadis. Kecuali apa? Karena memang hal ini dilihat atau didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hadis mauquf tapi memiliki hukum marfu. Sehingga dari sini para ulama berpendapat bahwa ketika seorang sudah mau minum tapi azan, silahkan selama minuman itu sudah di tangannya. Walaupun hadisnya ini yang sahih mauquf kepada Abu Hurairah tapi memiliki hukum marfu. Karena itu tadi. Paham ya? Baik, qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhlidi, qala akhbarana Abu Al-Abbas Sarraj, qala haddatsana Muhammad bin Yahya, qala haddatsana Ubaidullah bin Musa, an Israila Nabi Ishaq, Nabi Muslim Al-Aghar. Qala ashadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashadu alaihima annahuma sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yumhil hatta idha dhahaba thuluthul lail awwal na'am habita ila sama'i dunya fa yaqul hal min mudnibin hal min mustaghfirin hal min sa'ilin hal min da'in hatta tatlu asy-syams. Na'am. Sanadnya al-muhim sampai kepada Rasulullah, ya, bahwa dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah Mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu yumhil, menangguhkan. Ini termasuk dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, Allah itu enggak langsung mengazab. Dia langsung mengikop. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau langsung mengikop, habis itu seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia ini habis di muka bumi. Tapi apa? Allah yumhil, menangguhkan. Sampai telah lewat sepertiga malam yang awal, kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sembari mengatakan, apakah ada orang yang berdosa, berbuat dosa, apakah ada orang yang meminta ampun, apakah ada orang yang meminta, apakah ada orang yang berdoa. Terus Allah mengatakan seperti ini, artinya kemudian ya Allah akan kabulkan sampai terbitnya syams. Ini hadis diriwayatkan oleh yarhamukallah, oleh Muslim, tapi tanpa lafaz hal min mudnim atau hal min mudnibin. Nah, qala akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi qala hadatsana Abu al-Abbas al-Thaqafi qala hadatsana al-Hasan ibn Sabbah qala hadatsana Shababa ibn Siwar an Yunus ibn Abi Ishaq an Abi Muslim al-Aghr qala ashhadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yumhil hatta idza kana thuluthul lail habita ila sama'i dunya thumma amara bi abwabi sama' fa futihat fa qala hal min zain fa utiya hal min dain fa ujiba hal min mustaghfirin fa aghfirlah hal min mutna hal min muttaran akshifa anhu durrah hal min mustaghithin ughithu fala yazalu dhalika makana hatta yatlu al-fajru fi kulli lailatin min ad-dunya. Intinya sama, Allah memberi tunda, menangguhkan sampai apabila sepertiga malam turun ke langit dunia, kemudian memerintahkan untuk pintu-pintu langit dibuka sembari mengatakan, apakah ada yang meminta maka aku beri, ada yang berdoa maka aku jawab, ada yang meminta beristighfar maka aku akan ampuni, ada yang orang terdesak ya, maka aku akan sudah kepepet nih seperti itu. Nah, maka aku akan berikan dia jalan keluar. Ini salah satu adab, ikhwan, salah satu cara. Dalam ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana seorang hamba, bahkan bukan hanya muslim, orang kafir, dalam keadaan sudah mutar. Nah, mutar itu sudah kepepet, sudah enggak nemu jalan lain, sudah kepepet. Antum bisa bayangkan orang sudah kepepet, bagaimana dia butuhnya terhadap pertolongan. Ya kan? Nah, ini salah satu kondisi yang dimana Allah akan mengabulkan doa hamba tersebut. Sehingga salah satu adab kita berdoa ya ikhwan, karena kita sangat butuh kepada Allah, itu tunjukkan bahwa kita ini memang orang yang betul-betul terdesak. Kita ini sudah butuh, sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta apapun, walaupun mungkin kondisi kita artinya tidak terlalu kepepet-kepepet sekali misal, tapi jangan anggap kita seperti itu. Anggap bahwa kita ini betul-betul terpepet. Sehingga kita tuh merengek-rengek kepada Allah, betul-betul berharap, berdoa. Amin, bagaimana sudah? Orang sudah kepepet, mau masuk jurang atau di situ ada buaya, ada satu orang yang bisa menolong dia. Dia sudah tangannya sudah seperti ini misalnya. Iya. Misalnya, ini kalau enggak orang itu nolong, gimana antum bisa bayangkan betapa butuhnya orang ini kepada yang tadi itu? Betul-betul merengek. Ini kalau enggak sudah habis ini, buaya semua atau apalah, ikan hiu atau apa yang lainnya. Antum bisa pahami kondisi orang seperti itu. Bagaimana dia akan merengek-rengek meminta tolong? Ya kan? Ini sama. Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa kepada Allah, berharap, betul-betul merengek, minta. Nah ini kondisi-kondisi yang Allah akan mengabulkan doa. Sehingga berdoa itu tunjukkan bahwa kita memang butuh. Bukan hanya sekadar berdoa, mengangkat tangan. Tidak. Nah, tapi memang tunjukkan bahwa kita itu betul-betul butuh dan kepepet. Nah, doanya orang yang muttar, walaupun dia kafir, itu akan Allah kabulkan. Nah, Kemudian ada, adakah hambaku yang mau beristighatsah, maka akan berikan dia jalan keluar. Nah, terus seperti itu sampai terbitnya fajar. Pada setiap malam di minat dunia, di dunia. Nah, pasti banyak ini. Hadis banyak sekali. Emang intinya di sini itu mereka itu apa kok mau membantah Allah itu turun? Hadisnya banyak sekali yang menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita berikutnya. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Fadhal. Yang paling tinggi itu adalah as-sama. As-sama itu adalah mendengar. Berarti haddatsana atau sami'tu, atau akhbarana atau haddatsani, seperti itu. Itu paling tinggi tingkatannya. Ini proses namanya tahammul. Ada tahammul ini dalam mustalah hadis. Tahammul itu yaitu ketika mendengar hadis. Al-ada itu ketika menyampaikan hadis. Nah, tingkatan tertinggi tahammul itu tadi. Sama. Sama ibaratnya ya macam-macam. Sama itu artinya mendengar ya. Bisa haddatsana atau sami'tu, ini tinggi. Karena jelas soroha. Ya, dia mengatakan aku mendengar atau telah menyampaikan kepada. Gitu. Ada 8 tingkatan. Yang paling rendah itu adalah al-wijadah. Al-wijadah itu artinya orang nemu kitab, ini nemu. Kitabnya orang atau kitabnya syekh yang mungkin sudah meninggal atau sudah enggak ada, nemu. Ini namanya al-wijadah. Ini yang paling lemah ini. Seperti itu. Ada juga wasiyah, ada juga ijazah. Ada yang lain-lainnya, insyaallah nanti kalau Allah memang beri kita kenikmatan hidup yang masih beri kenikmatan hidup pada masa-masa berikutnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa belajar ilmu mustalah hadis. Tapi itu yang paling tinggi tadi. Baik. Yang lain? Apa adalah Abu Khadijah? Disebutkan di antaranya banyak, ada yang mengatakan seperti itu, tapi di antaranya adalah haddatsana itu memang seseorang itu menyengaja ya mendengar, ingin mendengarkan hadis dari syekhnya. Syekhnya memang menyengaja menyampaikan hadis terhadap orang ini. Tapi kalau akhbarona, itu belum tentu. Sama-sama mendengar, tapi yang pertama kalau haddatsana itu menyengaja datang ke syekh, terusnya syekhnya membacakan hadis. Kalau akhbarona, itu orang ini mendengar dari syekh tersebut. Tapi belum tentu menyengaja. Pas syekhnya ngajar, menyampaikan hadis, dia lewat. Terus mendengar. Oh, ngomong ini syekhnya. Nah, seperti itu. Tak ya, akhirnya dia perhatikan, memang dia dengarkan. Nah, itu di antara perbedaannya. Nah, seperti itu. Sebenarnya asyik kalau antum itu bisa merasakan lezatnya talabul ilm. Nah, manhumani la yashba'an. Ada dua jenis orang yang tidak akan pernah merasa kenyang. Nah, talibul ilm dan talibu dunia. Orang cari dunia, hai, sudah enggak akan pernah puas. Sudah dapat ini pinginnya. Sudah masya Allah gajinya 10 juta, pingin buka usaha lagi yang lainnya. Nah, sudah punya usaha ini, pingin usaha lagi yang lain, enggak akan pernah puas. Ini kita enggak berbicara hukum loh ya. Nah, yang satunya siapa? Talabul ilm. Nah, untuk kalau sudah merasakan lezatnya talabul ilm, ya ini juga ujiannya seorang talabul ilm. Kalau sudah asyik membahas, Enggak, ini enggak sudah enggak ada syahwat, mau makan istri. Pinginnya kalau sampai enggak apa sampai kalau belum ketemu waktu salat sudah azan. Sayang ini mau di itu kadang ujiannya seperti itu. Tapi tadi nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Talabul ilm. Kalau bisa merasakan lezatnya ini. Masyaallah, memang betul-betul nikmat. Nah, enggak ngurusi fitnah, enggak ngurusi. Nah, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Nah. Itu. Taib. Khalas. Ah. Fadhal. Nah. Syirkut doa. Nama ya. Rinciannya, ya itu tadi. Hatta orang kafir sudah. Itu kan banyak sebab. Artinya doa itu ada adab-adabnya. Bersolawat, bertahmid, kan seperti itu ya. Dengan nama-nama Allah, itu adab-adabnya, tata caranya. Tapi enggak mesti kemudian kalau enggak seperti itu Allah tidak mengabulkan misalnya. Tidak. Nah, hatta enggak seperti itu, nah itu deh. Ketika kondisi-kondisi tertentu, orang kafir mazlum dia. Dia terzalimi, doanya pun mustajab. Hatta kepada orang kafir hati-hati kita jangan berbuat zalim. Mustajab. Seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum. Nah, suruh dakwah Islam, ya, sudah ambil zakat, hati-hati. Ya. Jangan diambil zakatnya yang paling bagus. Seperti itu. Syahidnya memang, kita kalau ingin doa lebih terkabul, itu tadi ada adab-adabnya seperti ini. Itu kita ambil. Tapi tidak melazimkan, kalau enggak seperti itu akhirnya enggak dikabulkan secara mutlak. Enggak. Enggak harus gitu loh. Artinya Allah ketika ketika ada orang yang kepepet sudah, ya bisa Allah kabulkan juga. Tapi ketika dengan adab-adabnya seperti itu lebih diharapkan lebih untuk cepat dikabulkan. Nah, tapi nggak harus gitu. Allah mengabulkan doa itu nggak harus dengan tata cara seperti itu. Baik. Subhanallah, bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.